wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la idahi lamlahu wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallif Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala, hayyun la yamut bila hajatin, hayyun la yamut qayyumun la yanamu bila khalikun bila hajatin razikun bila ma'unatin. Ada nanti di bait berikutnya. Ya, berkata Abu Ja'far al-Tahawi, Allah hayyun la yamut. Setelah sebelumnya beliau menafikan tasbih adanya keserupaan dengan makhluk dan adanya keserupaan makhluk dengannya, dengan Allah, maka kemudian beliau menjelaskan sifatnya. Hayyun la yamut. Dia maha hidup. Dia maha hidup. Tidak mati. Dan dia qayyumun. Berdiri sendiri. Terus menerus mengurus makhluk sendiri, la yanamu, tidak tidur. Ini yang disebutkan oleh beliau adalah sifat subutiyah. Sifat subutiyah yaitu sifat yang Allah tetapkan berupa sifat kehidupan, sifat qayyumiyah, sifat hayah yang kamal, yang sempurna. Dan Allah menafikan lawan keduanya, yaitu sifat salbiyah dari sifat hayyun dan qayyumiyah, yaitu sifat naum, sifat maut, sifat sinah, sifat tidur, sifat mati, sifat ngantuk. Ya, karena makna dari, ya, karena lawan dari sifat hidup adalah mati. Kemudian tidur, berarti hidupnya enggak sempurna. Tambah lagi tidur adalah akhul maut. Nah, kemudian ya, adanya juga sinah, ngantuk. Nah, ya kita langsung masuk saja pada penjelasan. Ya, tafadhal dibaca di sini. Permanto. Asy-Syaikh rahimahullahu taala asyara ila ma taqaw bihi tafriq qutu bainahu wa baina khalqihi bima yatassifu bihi ta'ala duna khalqihi wa min dhalika annahu hayyun la yamutu bi anna sifata al-hayati al-bathiyati muqtasim bihi ta'ala. Muqtasatun bihi ta'ala duna khalqihi fa innahum yamutuna. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, asy-syarih menjelaskan tentang Allah hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Allah ta'ala berfirman di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tiada ilah, yang berhak disembah dengan hak kecuali Dia. Kecuali Dia. Dia maha hidup, Dia maha qayyum. Berdiri sendiri. Terus menerus mengurus makhluknya. la ta'khuduhu sinatu wa la naum, yang tidak ditimpa oleh ngantuk dan juga tidur. Jadi di sini Allah Ta'ala menetapkan sifat hidup dan sifat qayyum dan menafikan lawannya. Ya, menafikan lawannya. Karena ngantuk, tidur itu berarti menandakan bahwa sifat hidupnya tidak sempurna. Ya, sifat hidupnya tidak sempurna. Terlebih lagi naum. Ya, la ta'khudhu sinah, yaitu nuas, ngantuk, wala naum. Naum yang kita kenal. Ya, yaitu naum adalah akhul maut. Nabi SAW ditanya tentang penduduk surga, hal ahlul jannati yanamun, apakah penduduk surga mereka tidur? Maka Nabi SAW mengatakan, an-naum akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Maka enggak ada saudara kematian, enggak ada kematian dan saudaranya kematian di surga. Dan kalau tidur menandakan sifat hidupnya tidak sempurna. Terlebih lagi kalau kita mau tidur, kita berdoa sebelum atau sesudah tidur dengan isyarat-isyarat kematian. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah engkau matikan. Dengan nama engkau ya Allah aku hidup, aku mati dan aku hidup. Selalu demikian. Maka tidur menandakan tidak adanya kesempurnaan pada sifat hidup, pada sifat hayat. Nah, dinafikan oleh Allah. Kemudian kata Syekh, fa nafyus sinah wa naum dalilun ala kamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Maka dinafikannya ngantuk dan tidur adalah dalil atas kesempurnaan sikap sifat hidup dan qayyumiyahnya Allah. Terus-menerus mengurus makhluk. Kalau Allah tidur, ngantuk, lalai sebentar saja, maka akan hancur berantakan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitabal bihaqq. Allah ya yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab. Al-Qur'an ini dengan kebenaran. Mana syahidnya di sini? Yaitu diisbatkannya sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini di surah Al-Imran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Taha, wa'anatil wujuhu bil hayyi al-qayyum. Maka wajah-wajah anat telah tunduk pasrah, tersungkur untuk menghadap Allah yang Maha Hidup dan Maha Qayyum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Furqan, وتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. Dan bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha Hidup, yang Maha Hidup yang tidak mati. Allah nafikan di sini lawannya. Ya. Allah tetapkan sifat kamal kehidupan yang sempurna bagi Allah, bertawakallah kalian kepada Allah yang Maha Hidup. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alladzi la yamut. Allah nafikan sifat mati. Allah nafikan sifat mati. Nah, karena mati itu ada pada makhluk, manusia, hewan, jin, malaikat. Wasabbih bihamdi, bertasbihlah dengan memujinya. Wa huwal hayyul la ilaha illahu. Allah Ta'ala berfirman di surah Ghafir. Allah dialah yang Maha Hidup, yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Dan Nabi SAW bersabda, inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam. Allah tidak tidur dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Tidak layak bagi Allah untuk tidur. Nah. Ya, ini ada lanjutan dari hadisnya ini kalau di buku saya disebutkan mengenai hal ini, akhrajahu Muslim dalam Kitabul Iman bab firman Allah Ta'ala, inna Allah la yanam, Allah tidak tidur, tamamuhu, so kesempurnaan hadisnya adalah, yakhfidu al-qista wa yarfauhu, wa yurfau ilaihi amalul layl qabla amalil nahar, wa amalul nahar qabla amalil layl, hijabuhu an-nuru, law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau di buku saya, Farouk ada. yaitu kata Nabi SAW, Allah menundukkan al-qisth, keadilan, dan mengangkatnya. Kemudian diangkatlah amal malam hari sebelum amal siang hari, dan amal siang hari sebelum amal malam hari, dan hijabnya adalah nur cahaya. Seandainya Allah menyingkap hijabnya tersebut, maka hijabnya itu, maka subuhatu wajhi, kemuliaan wajahnya, la ahraqat, akan membakar, mantaha ilaihi basarahu min khalqi, sejauh mata memandangnya Allah dari kalangan makhluknya, akan terbakar semua. Nah, ini kesempurnaan hadisnya. Ya. Manusia mati, ngantuk, tidur, karena butuh istirahat dari keletihan, aktivitas. Sedangkan Allah disucikan dari kelelahan, disucikan ya, dari sifat kematian. Kemudian beliau berkata lagi, lamma nafa syekh rahimahullah ta'ala at-tashbihah, maka tatkala syekh yaitu Abu Ja'far At-Tahawi menafikan tashbih, keserupaan Allah dengan makhluk, asyara ila ma yaqma taqa'u bihi at-tafriqah, maka beliau mengisyaratkan kepada apa yang membedakan bainahu wa bainal khalqi, antara Allah dengan makhluknya, bima yattasifu bihi ta'ala duna khalqi, dengan sesuatu yang Allah disifati dengannya bukan yang lainnya. Fa min qaul zalik, di antaranya ialah yang membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk, annahu hayyun la yamut, bahwa dia hidup tidak mati, li anna sifatal hayatil baqiyah, karena sifat hidup yang kekal itu mukhtasatun bihi, itu hanya khusus bagi Allah ta'ala duna khalqi, adapun makhluk mati. Fa innahum yamutun, maka makhluk mereka semua mati. Naam. Ya, tafadhal baca berikutnya Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu qayyumun la yanamu id huwa muhtasun bi adami naumi naumi wasinati duna khalqi. Fa innahu yanamu wa fi dhalika isharatun wa fi dhalika isharatun ila anna nafiyat tashbih laysa al-muradu minhu nafya sifat bal huwa subhanahu wa bal huwa subhanahu mausufun bi sifatil kamal bi kamali dhatihi kal hayyu bi hayatin baqiyatin la yushbihu al-hayyu al-hayya maqul bi hayatin zailatin walihada kana hayatu ad-dunya mata'an wa lahwan wa lahwan wa inna dar al-akhirata lahiyal hayawan wa hayatu ad-dunya kana munakal ma'an wa hayatu al-akhirata kana yaqawwabi. Nah, wala yuqalu wala dan fadihi hayatu al-akhirah. Hasbuk, cukup sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Minhu, di antara sifat Allah yang lainnya adalah annahu qayyum, bahwa Allah qayyum, maha berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya sendiri. Annahu qayyum la yanamu, dia tidak tidur. Idh huwa mukhtassun bi adamin naumi, karena dialah Allah yang dikhususkan dengan tidak adanya tidur, wasinah, ngantuk, duna khalqi, bukan yang lainnya, bukan dari kalangan makhluknya. Makhluknya diiringi oleh ngantuk, kelelahan. Makhluk yang paling kuat sekalipun, dia akan tidur. Dia akan tertidur, dia akan ngantuk, pulas tidurnya pula. Fa innahum yanamun, maka mereka makhluk semua tidur. Wa fi dhalika isyaratun, maka dalam ini terdapat isyarat, ila anna nafya tasbihi, bahwa menafikan tasbih laisal muradu minhu nafya sifati, dinafikannya tasbih. Syekhan di bait sebelumnya atau di matan sebelumnya menafikan adanya keserupaan Allah dengan makhluk, bukanlah maksudnya dinafikan adanya keserupaan dengan makhluk berarti menafikan sifat, maka beliau langsung menetapkan sifat an hayyun la yamut qayyumun la yanam, langsung menetapkan sifat. Berbeda dengan pemahaman Jahmiyah. Jahmiyah, Mu'tazilah, ketika mereka menafikan adanya tasbih antara Allah dengan makhluk dan makhluk dengan Allah, maka dari situ pula mereka menafikan sifat. Kenapa demikian? Kata mereka, makhluk punya sifat. Kalau Allah disifati dengan berbagai sifat, terjadi keserupaan dengan makhluk. Ini pola pikir mereka yang rendahan. Ya, maka bisa dipahami sini ya. Baik, barakallahu fikum. Bal huwa subhanah mausufun bisifatil kamal. Likamali dzatihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan berbagai sifat-sifat yang sempurna dengan kesempurnaan zat-Nya. Wal hayyu bihayatin baqiyatin la yushbihul hayya bihayatin zailah. Maka sifat hidup yang sempurna, yang baqiyah, yang kekal, itu tidak menyerupai sifat hidup yang ada pada makhluk, sifat hidupnya zailah, sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia mati. Nah, begitu juga dengan makhluk. Makhluk semuanya mati. Fal hayyu, kemudian walihada kanat al-hayatud dunya mata'an walahwan wal'iban. Oleh karena itu kehidupan dunia, yang dunia ini fana, pasti akan sirna. Kehidupan dunia ini ternyata itu cuma disifati sebagai mata, cuma sebagai harta aja, benda, lahwan, ya, sebagai sebuah hal yang sia-sia, la'iban, permainan aja, sendau gurau saja. Allah Ta'ala berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Fal hayatud dunya kal manam, maka kehidupan dunia ini seperti mimpi. Wal hayatul akhirah kal yaqadhah, dan kehidupan akhirat seperti terjaga. Maka seorang seolah tidur, ketika dia bangun itu ternyata sudah akhirat. Ternyata sudah akhirat. Nah, maka yang real kehidupan akhirat. Kehidupan dunia seolah-olah cuma tidur. Mimpi aja, mimpi manam. Mimpi saja. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Pak Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Nah. Mahadir ayatul akhiratu kamilatun wa hiya lil makhluqi li anna naqul al hayyu alladhi al hayatu min sifati dzatihi alladhi matiwa huwa alladhi wahabal makhluku al-makhluqa wahaba'ahu al-makhluqa tilkal hayatud da'imah tilkal hayata maksudnya tilkal hayatud da'imah fa hiya da'imatun bi'idamatillahi taqlaha la anna dawama wasfun lazimun laha lizatihah bikhilafi hayatir rabbi ta'ala wa kadzalika sayyir sifatihi wa sifatul khaliqi kama yaliku bihi wa sifatul makhluqi kama yaliku bihi wa alam anna hazaini ismaini a'ni al-hayyul qayyum mazkurani a'ni al-hayya al-qayyuma a'ni al-hayya al-qayyuma. Oh, jadi dimakulkan. Makul a'ni. A'ni al-hayy al-qayyum mazkurani bil Qur'ani man bi salasi suwarin kama taqaddama. Wa huma min a'zami asma'illahi al-husna hatta qila innahuma al-ismul a'zam. Fa innahuma yatadammanani isbatun isbata fa inna ma fa innahumani isbata sifatil kamali akmala tadumunin akmala tadumunin jadi mudhaf akmala tadumunin wa asdaqahu di mana para pi bacanya tadi la wala yaqul mana la yuqalu li hadhihi alhayatil akhirah kamina, maka tidak dikatakan kehidupan akhirat kan abadi, ya kehidupan akhirat abadi, kehidupan Allah abadi, kehidupan sifat hidup bagi Allah sempurna, sifat hidup bagi akhirat sempurna enggak boleh dikatakan demikian. Kehidupan akhirat abadi kan, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah maha kekal, Allah maha hidup. Sifat hayat yang ada pada Allah kamilah. Sifat al-hayat lil akhirah kamilah atau enggak? Kamilah enggak? Enggak kan. Enggak boleh dikatakan walaupun sama-sama kekal, sifat hidup yang ada pada akhirat sempurna. Enggak boleh dikatakan demikian. Wa hiya lil makhluk. Sifat hidup yang ada pada akhirat itu untuk makhluk. Li'annana naqul al-hayatu al-hayu alladhi al-hayatu min sifati dzatihi al-lazimati laha. Karena kita mengatakan al-hayu ialah kehidupan, al-hayu nama Allah, al-hayu adalah kehidupan dari sifat-sifat Allah. Ya. Dari ialah al-hayatu ialah sifat hidup yang ada pada Allah itu merupakan min sifati dzatihi al-lazimah. Itu merupakan sifat yang ada pada zatnya. Makanya ini namanya sifatun zatiyah, bukan sifat fi'liyah. Itu adalah sifat yang senantiasa ada melekat pada Allah, tidak terpisahkan sedikit pun. Ya, lazimah laha. Wa huwa alladhi wahabal makhluk, dan dialah Allah yang memberikan kepada makhluk tilkal hayata adanya, kehidupan yang abadi itu juga. Allah menjadikan bagi makhluk, ya, yaitu kehidupan akhirat, baik yang di surga maupun yang di neraka, ya, kehidupannya itu menjadi abadi. Allah yang memberikan. Nah, bisa dipahami sini. Ya, sebelumnya akhirat adalah makhluk, dunia adalah makhluk, kemudian surga adalah makhluk, neraka adalah makhluk. Ya, sebelum Allah menciptakan mereka semua, tidak ada namanya sifat kehidupan bagi mereka, enggak ada. Dia enggak ada wujudnya, maka tidak punya sifat. Sesuatu yang enggak ada wujud tidak memiliki sifat. Bisa dipahami sini. Kemudian Allah ciptakan mereka, Allah berikan sifat pada mereka. Di antaranya dunia sifatnya sementara, akhirat abadi. Tapi siapa yang memberikan? Allah. Dan sifat kehidupannya didahului oleh ketiadaan. Ngerti enggak sini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala azali, huwal awwal wal akhir, laisa qablaka syai. Dia Allah al awwal, yang kata Nabi tidak ada satu apapun sebelum engkau. Maka Allah, sifat hidup ada pada Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Kalau akhirat, sifat hidup yang ada pada akhirat diawali oleh ketiadaan. Paham enggak di sini? Walaupun akhirat kekal, enggak boleh dikatakan sifat yang ada pada akhirat itu sifat hidupnya kamilah, enggak boleh. Karena sifat hidup kamilah itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak di sini? Ngerti? Baik. Ya kalau udah ngerti alhamdulillah. Ya, banyak ikhwan yang enggak ngerti di bab ini ya. Wa hiya daimatun bi idamatillahi laha. Maka akhirat itu dia daimah abadi. Selalu dia always kekal dia. Tapi kekalnya itu gimana? Bi idamatillah. Karena Allah yang mengekalkannya. Ya. Karena Allah yang mengekalkan laha untuk akhirat tersebut. La anna dawama wasfun lazimun laha lidatiha. Bukanlah kita katakan bahwasanya ad-dawam, kekekalan, itu adalah wasfun sifat lazimun yang senantiasa mesti ada laha bagi akhirat tersebut, lidzatiha, karena zat akhirat tersebut. Ngerti sini? Paham? Alhamdulillah. Bi khilafi hayati Rabbi Ta'ala, ini tentunya berbeda dengan sifat hidup yang ada pada Allah Ta'ala. Kalau akhirat diawali dengan ketiadaan, Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Huwal awwalu, Allah yang awal. Azali, tidak didahului oleh permulaan. Kata Rasulullah SAW, ya antal awwalu laisa qablaka syai', ya Allah, engkau lah yang awal, yang tidak didahului, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Kalau akhirat didahului oleh kehidupan dunia, kehidupan barzakh, fase kehidupannya kan ada. Sekarang akhirat ada enggak? Belum ada. Belum ada. Sekarang kehidupan akhirat pakai kehidupan dunia. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat di depan mata, memang di depan mata. Sebentar lagi iya, tetapi saat ini belum ada. Nah, berarti akhirat diawali oleh ketiadaan. Maka sifat hidup yang ada pada akhirat sempurna atau tidak? Tidak. Nah, sifat hidup, sifat mati, ini dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah disifati makhluk. Kalangan rasionalis ahlul kalam manatikoh menyatakan sifat hidup, sifat mati, itu gak ada wujudnya. Itu kata mereka, itu bukan makhluk. Jadi apa? Tidak dihukumi. Ya, barakallahu fikum. Nanti akan ada penjelasannya. Akan ada. Wa kadzalika sa'iru sifatihi wa sifatul khaliqi kama yaliku bihi, maka demikian pula dengan seluruh sifat-sifatnya. Maka sifat-sifat Allah sang khaliq itu sebagaimana yang layak untuk Allah. Wa sifatul makhluq kama yaliku bihi, dan sifat-sifat makhluk sebagaimana yang layak untuk makhluk. Kalau sifat makhluk ya layaknya untuk makhluk saja, tidak layak untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa dipahami sini enggak? Ngerti? Nah. Jadi di poin ini ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, berikutnya ya, di poin ini Allah ya, apa Abu Ja'far At-Tahawi di sini berarti dia menetapkan apa? Menetapkan sifat bagi Allah setelah menafikan adanya tasbih. Itu sifat bagi Allah yang ditetapkan adalah Hayyun Qayyum. Sifat hidup yang aba yang sempurna, qayyum, yang maha berdiri sendiri. Dan beliau ya, menafikan lawannya. Lawan dari sifat hayyun yaitu mati. Lawan dari sifat qayyum, maha berdiri sendiri, mengurus segala makhluknya adalah apa? Ya, yanam, tidur. Ya. Karena kalau mengurus sendiri semua makhluk, Allah mudabbir, mengatur semua makhluk nonstop. Ya, nonstop tanpa ada kelelahan. Dinafikan. Kalau makhluk punya kelelahan. Dan ini juga sekaligus sebagai bantahan atas Yahudi yang menyatakan Allah menciptakan makhluk selesai selama 6 hari, selesai di hari Jumat, istirahat di hari Sabtu. Ya. Ketika Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu, mereka mengetes karena ada di Taurat mereka. Ya, orang Yahudi bertanya kepada Nabi an khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Maka Nabi mengatakan Allahu khalaqallahul arda yawmal ahad wal itsnain, Allah menciptakan bumi hari Ahad dan Senin. Khalaqal jibala yawmas Tsulasa, Allah menciptakan gunung hari Selasa. Wa ma fihinna min manafi, dan apa-apa yang ada di dalam keduanya, di bumi maupun ya, di gunung. Wa khalaqa yawmal arba syajarah wal ma wal madain wal umran wal kharab, Allah menciptakan isinya itu pepohonan, air, tambang dan seterusnya. Ya. Wa khalaqa yawmal khamis as-sama. Kemudian pada hari Kamis Allah menciptakan langit. Wa khalaqa yawmal jumu'ah an-nujum wasyams wal qamar wal malaika. Ya. Kemudian pada hari Jumat baru Allah sempurnakan. Allah ciptakan apa? Langit. Apa Allah ciptakan apa? Bintang, matahari, bulan, malaikat. Ya. Kemudian sampai selesai Nabi menyebutkan ya, sampai Nabi mengatakan wa mara iblis bisujud lahu, untuk mencipta, untuk sujud pada Adam, wa akhraja minha fi akhir sa'ah. Maka Yahudi mengatakan ya, summa mada ya Muhammad, kemudian apa lagi? Ya, kemudian apa lagi? Mereka mengatakan ada lagi nih, ada lagi. Ayo apa lagi? Kemudian Nabi mengatakan summastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas 'arsy sebagaimana dalam ayat. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardhi fi sittati ayyam summastawa 'alal 'arsy. Kan begitu. Ya. Kemudian kata Yahudi, qad asabta law atmamta. Kamu benar seandainya kamu bakal sempurnakan. Maka Nabi tahu orang Yahudi bakal mensifati Allah dengan sifat yang kurang, yaitu Allah akan istirahat di hari Sabtu. Ya Rasulullah SAW tahu. Maka Nabi marah, murka. Dan Nabi SAW mengetahui maksud dari Yahudi ini yang akan mengeluarkan keyakinan buruk mereka tentang ketiadaan kesempurnaan sifat hayat bagi Allah, sifat qayyumiyah bagi Allah, yaitu diiringi oleh kelelahan dan kecapean. Maka Nabi marah kepada mereka. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat, walaqad khalaqna samawati wal ardha wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Dan kami sungguh telah ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam keduanya, dan kami tidak disentuh oleh lughub. Apa itu lughub? Ta'ak, keletihan. Ya, keletihan. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut berikutnya. Wa'lam, ketahuilah, anna hadainil ismain, bahwa kedua nama ini al-hayya al-qayyuma al-madhkurani yang disebutkan di Al-Quran ma'an secara bersamaan itu fi salasi suwarin, itu disebutkan secara bersamaan di tiga surah al-hayyu al-qayyum, ya. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, wa huwa min a'zamil asma'il husna. Dan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ialah termasuk di antara asmaul husna yang paling agung. Hatta kila innahuma al-ismu al-azam. Hingga dikatakan bahwasanya keduanya adalah nama Allah yang paling agung. Bagaimana hadis Asma binti Yazid, dia menyatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innaha inna fi hatainil ayataini, sesungguhnya di kedua nama, di apa namanya, di kedua ayat ini nama Allah Al-Azam, wa ilahukum wa ilahu wahid, la ilaha illa huwal hayy, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim, ini yang utama di surah Baqarah. Kemudian wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa hu huwar, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini di antara nama Allah yang paling utama, Ar-Rahman Ar-Rahim dan Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini dinamakan demikian. Sampai-sampai nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah nama Allah yang paling utama. Kemudian kata beliau, fa innahuma yatadammani itsbata sifatil kamal akmala tadammunin wa asda'ahu. Dan keduanya pada Al-Hayyu Al-Qayyum ini mengandung penetapan sifat yang sempurna, ya, dengan kandungan yang paling sempurna dan juga dengan kandungan yang paling benar. Ya dulu Al-Qayyumu alam, ya, sampai sini, ya. Sampai sini. Nah, ini Al-Hayyu Al-Qayyum adalah dua nama yang disebutkan secara bersamaan di surah Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, di ayat kursi. Kemudian surah Taha, wa ana tulwujuhi lil hayyi al-qayyumi. Nah, dibarengi, ya, selalu penyebutannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Surah Ali Imran, ayat kursi, dan surah Taha. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan keduanya ini mengandung nama Allah yang paling agung, yang apabila kalau kita berdoa dengannya maka akan dikabulkan. Apabila Allah diminta dengan perantara bertawassul dengan kedua nama itu, maka Allah akan memberikan. Ya, oleh karena itulah sangat dianjurkan untuk memperbanyak bertawassul dengan nama Allah ini. Apabila seorang hamba berdoa sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, falillahil asma'ul husna fad'u biha. Berdoalah kalian dengan asma'ul husna. Nabi sendiri pun bertawassul dengan Asmaul Husna Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatin wa astaghits. Nabi minta pertolongan dengan rahmat Allah dimulainya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Aslihni sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Bereskanlah segala urusanku dan jangan engkau serahkan urusanku itu kepada diriku walaupun sekejap mata. Maka seorang hamba ketika dia berdoa, dia sangat disunahkan untuk bertawassul dengan nama Allah yang husna, dan diantaranya ialah dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Maka sebagaimana kata Ibn Abil Is, bahwa kedua ini mengandung sifat kesempurnaan. Karena Al-Hayyu mengandung penetapan sifat hayat, ya, yang Allah tetapkan dengan sifat kehidupan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kata Syekh lagi, lanjut berikutnya. Parau. Wajibulu al-qayyumu ala makna azaliyah wa abadiyah ma la yadullu alaihi lafdul qadimi. Wajibulu aydan ala qawlihi mawjudan di nafsihi. Wa huwa makna qawlihi wajibul wujudi. Wajibal wujudi. Nah, wajib al-wujudi. Wajibah khobar qaun. Ya, terus. Wal-qayyumu aqlahu minal qiyami. Qiyami. Itu wazan fa'al. Sikau mubalaghah. Li'anna wawa aqwa minal alihi. Minal alihi. Wayufidu qiyamahu binafsihi. Binafsihi. Bittifakil mufassirina wa ahlil lughah. Wa ahlil lughahi. Wa huwa ma'lumun bidururati. Wahal tufidu ikomatuhu lihoirihi ikomatahu lihoirihi wa qiyamahu alaih fihi kaulani kasokkumuma anahu yufidu dhalika wahuwa yufidu dawama qiyamihi wa kamala qiyamihi lima fihi minal mubalaghati wahuwa subhanahu la yazulu la yakfulu fa innal afil nam afil itu isim fa'il dari yakful afil qad zala qat'an ay la yaghibu wa la yaqusu wa la yafna wa la ya'damu wa la yu'damu bal huwa ad-da'imu al-baqi Oh, la ya'damu ya, bukan yu'damu. Nah. Bagusnya ya'damu. Bal huwa ad-da'im al-baqi alladhi lam yazal wa la yazalu mawsufan bi sifatil kamal. Nah. Ya, kemudian kata beliau, wa yadullu al-qayyum ala ma'na al-azaliyah al-abadiyah. La yadullu ala al-laqdul qadim. Maka lafadz al-qayyum yang disebutkan di berbagai ayat mengenai sifat al-qayyum, kata beliau, ini menunjukkan kepada makna azaliyah abadiyah. Azaliyah, azali, la bidayata lahu, yang tiada permulaan baginya. Abadi, la nihayah, tidak ada akhir baginya. Dia maha berdiri sendiri mengurus segala makhluk, tidak diiringi oleh ngantuk dan tidur. Nah ini, la ya dulu alaihi lafdul qadim. Ya, bukanlah menunjukkan kepada lafaz al qadim yang lebih dahulu, sebagaimana telah disinggung di awal-awal atau pada pertemuan sebelumnya. Wa yadullu aidan ala kaunihi mawjudan binafsihi, dan al qayyum ini juga menunjukkan bahwa dia ada dengan sendirinya, bukan diadakan, apalagi dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, wa huwa makna kaunihi wajibal wujudi, dan inilah makna statusnya kalau dikatakan dia adalah wajibal wujud, yang wajib ada. Yaitu maksudnya apa? Dia maujudan, kana maujudan binafsihi. Dia ada dengan sendirinya, wajib al-wujud. Berbeda dengan makhluk yang diistilahkan dengan mumkinul wujud. Ya mungkin ada karena diadakan. Wal qayyum ablaq minal qayyam. Dan yang namanya al qayyum fa'ul itu lebih mubalaghah, lebih mendalam maknanya, lebih tinggi maknanya dibandingkan dengan al qayyam. Karena al waw, huruf waw itu lebih kuat secara makna dibandingkan dengan huruf alif. Kalau pakai al qayyam wazan fa'al, maka mubalaghahnya lebih mubalaghah dengan wazan fa'ul. Nah, qayyum yufidu qiyamahu binafsih. Maka ini menunjukkan qiyamnya Allah berdiri sendirinya, berdiri dengan dirinya sendiri. Itu bittifaq, berdasarkan kesepakatan para ahli tafsir dan ahli bahasa Arab. Dan ini pun setelah diketahui secara aksiomatis, secara pasti tanpa perlu penelitian kembali, tanpa perlu survei, riset dan yang lainnya. Wa hal tufidu iqamatahu li ghairihi wa qiyami alaih. Kemudian kata beliau, beliau menyatakan, apakah qayyum ini memberikan faedah iqamah, berdirinya itu untuk selainnya, dan qiyamahu alaih, dan qiyam berdiri untuknya, artinya Allah yang mendorong makhluk untuk melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu. Fihi qaulan, ya, ada dua pendapat. As-sahuma annahu yufidu dalik, bahwasanya hal ini memberikan faedah demikian. Wa huwa yufidu dawama qiyamihi wa kamala qiyamihi, bahwa al-qayyum memberikan makna keabadian qiyamnya dan kesempurnaan qiyamnya. Ya afwan, ini bukan qiyama alaihi wa li ghairihi, maksudnya bukan pada makhluk, yaitu pada zat sifat Allah yang lain, bukan pada makhluk, tapi pada sifat Allah yang lain. Ya, kalau pada makhluk itu jelas sekali. Ya, pengaruh dari seluruh sifat Allah. Lima fihi minal mubalaghah. Ya, karena menunjukkan kepada makna yang mendalam tadi, mubalaghah tadi. Bahwa subhanahu la yazulu la ya'lufu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak hilang, tidak lenyap. Fa innal afila, karena yang sesuatu yang lenyap, qad zala qad'an, dia hilang secara pasti. La yaghibu wa la yanqus, maka di Allah dia tidak hilang, tidak kurang. La wa la yafna, tidak fana, wa la ya'dam, tanpa ketiadaan, tidak tiada. Wa huwa bal huwa daimu al baqi, bahkan dia abadi, kekal. Alladzi lam yazal wa la yazalu, yang tidak hilang dan dia terus ada. Mausufan bisifatil kamal, yang dia disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ya, kita lanjut lagi berikutnya. Pak Adri. Akmala hayatin wa atammaha istalzama isbatuha istalzama isbatuha isbata kulli kamalin yudadu naqyuhu kamal al-hayati wa amma al-qayyumu fahuwa mutadamminun kamala ghinahu wa kamala kudrati wa kamala kudrati fa innahu al-qa'imu binafsihi fala yahtaju ila ghayrihi biwajhin minal wujuhi al-muqimu li ghayrihi fala qiyama li ghayrihi illa biqamatihi fantadimu hadha lil ismani sifatun fantadoma hadha lil ismani sifatil kamali atamma intidomi. Nah, ya, kemudian beliau menyatakan waqtiranuhu bil hayyi yastalzimu saira sifatil kamal, dan dia selalu menyertai sifat al hayyu, maka hal ini konsekuensi melazimkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Ya dulu ala baqaiha, yang menunjukkan kepada kekekalannya, wa dawamiha, keabadiannya, wa intifa'in naqsi, dan ditiadakannya kekurangan, wal adami, ketiadaan anha darinya, azalan wa abadan azali, ya, dahulu dan abadi selama-lamanya. Jadi sifat al-hayyu itu selalu bergandengan dengan sifat al-qayyum. Ya. Nah, dia selalu bergandengan. Maka hal ini ya, melazimkan pada seluruh sifat-sifat yang lain. Kalau begitu, mak, kelazimannya apa lagi? Bahwasannya barang siapa yang menetapkannya, ya, yang siapa yang menetapkan sifat Allah tersebut, maka sudah menjadi kelaziman bagi dia untuk juga menetapkan seluruh sifat-sifat yang lain, yaitu dengan segala sifat kesempurnaan. Maka sifat Allah kamilah, ya, sifat Allah kamilah, kemudian sifat rahmat Allah kamilah, sifat ridha Allah kamilah, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, mana lagi tadi? Walihada kana qawluhu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Ya, Allah yang tiada Allah yang tiada ilah yang berhak disembah illahu, kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum itu adalah a'zama ayatin fil Quran. Adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran sebagaimana ini terdapat dalam As-Sahih dari Nabi SAW berkaitan dengan hadis Abu Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ketika Nabi SAW bertanya, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka ma'adham, ya, apakah engkau mengetahui ayat Al-Quran yang engkau hafal yang paling agung? Maka Abu Munzir Ubay bin Ka'ab menyatakan, Allahu Rasulullah Alam. Maka Nabi mengulangi pertanyaan yang tadi hingga beliau akhirnya menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dipuji oleh Nabi SAW atas benarnya jawaban, ya, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tersebut. Fa'ala hadainil ismaini madarul asma'il husna kulliha, maka berdasarkan dua nama inilah al-hayu al-qayyum, maka asma'ul husna berporos dengan kedua nama ini kulliha semuanya. Wa ilaihima tarji'u ma'aniha, dan kepada keduanya lah al-hayu al-qayyum seluruh makna-makna itu dikembalikan, makna asmaul husna. Fa innal hayata mustalzimatun li jami'i sifatil kamal, maka sifat hidup itu melazimkan berkonsekuensi bagi seluruh sifat kesempurnaan. La yatakhallaqu anha sifatun minha illa li dha'fil hayati, maka tidak ada yang tertinggal darinya satu sifat pun kecuali itu karena kelemahan dari sifat hayat. Namun tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Berbeda dengan yang ada pada makhluk. Semuanya oke, ini oke, yang satu hal tidak oke. Maka menunjukkan sifat makhluk, ya, ini tidak sempurna. fa idza kanat hayatuhu ta'ala akmala hayatin wa atamaha, maka apabila sifat yang hidup bagi Allah itu sudah sifat hidup yang paling sempurna, ya, paling perfect, istalzama isbatuha isbata kulli kamalin yudaddu nafyuhu kamalal hayati, maka berkonsekuensi untuk menetapkan penetapan setiap kesempurnaan yang penafiannya, yang menafikannya bertentangan dengan kesempurnaan sifat hidup. Nah, ini jelas ya, dipahami ya. Amal qayyum, adapun qayyum, fahuwa mutadamminun kamala ghinahu, maka ini mengandung kesempurnaan, ya, kecukupan Allah, tidak butuhnya Allah kepada makhluk, wa kamala qudratih, dan kesempurnaan kekuasaannya. Fa innahul qa'imu, maka dia Allah al-qa'im, yang berdiri binafsihi dengan sendirinya. Fa la yahtaju ila ghairihi biwajhin minal wujuhi, dia tidak butuh kepada yang lainnya dari segala aspek. Al-muqimu li ghairihi, dialah yang mengatur, mengurus selainnya dari kalangan makhluknya. Wala qiyama li ghairihi illa bi iqamatihi, maka tidak ada, ya, tegaknya makhluk, ya, dari selain Allah kecuali dengan Allah yang menegakkannya, yang mengaturnya. Fantadama hadal ismani, maka kedua nama ini tertata rapi, ya, sifatil kamali, ya, maka kedua nama ini menata, ya, tersus menyusun sifat-sifat kesempurnaan, atam mentidamin, dengan, ya, penyusunan yang paling sempurna. Nah, ini jelas ya, seluruh sifat-sifat lain akan kembali berporos kepada sifat ini. Sifat tangan yang pada Allah sempurna, kembali karena Allah maha hidup dengan hidup kesempurnaan. Berarti tangan Allah abadi, wajah Allah abadi. Ya, sifat apa lagi? Yang semua sifat berporosnya kembali ke sini. Ya, tayyib barakallahu fikum. Qala At-Tahawi rahimahullahu taala, khaliqun bila hajatin, razikun bila maunatin. Dia Allah khaliq. Dia Allah khaliq. Sang Maha Pencipta bila hajatin, tanpa ada berkebutuhan. Razikun, dialah yang memberi rezeki, bila maunatin, tanpa ada maunah. Dijelaskan oleh Ibn Abil Iz Al-Hanafi di bawah syarahnya, apa itu maunah? Bila siqalin wala kuflatin, tanpa ada keberatan, tanpa ada beban. Naam, Abu Akilah. Berikutnya beliau menjelaskan makna perkataan At-Tahawi di atas, khaliqun bila hajatin, razikun bila maunatin. Ibn Abil Iz Al-Hanafi menjelaskan bab ini atau poin ini dengan membawakan berbagai ayat, yaitu diantaranya ialah Allah Allah la wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Dzariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada agar beribadah kepada Allah. Ya, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak minta rezeki kepada mereka. Dan aku tidak minta agar mereka memberikan makan padaku. Innallahu ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kuat. Jadi di sini dijelaskan oleh Ibn Abil Iz al-Hanafi bahwa Allah lah yang mencipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah lah yang menciptakan makhluk. Kemudian ya, innallahu ar-Razzaq. Innallaha huwa ar-Razzaq. Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang memberi rezeki. Nah, maka kelazimannya apabila makhluk mengetahui dia adalah makhluk dan dia memiliki Rabb, Rabbnya tersebut yang juga memberikan rezeki kepada dia, maka sudah menjadi sebuah keharusan agar makhluk tersebut hanya memberikan ibadah, mendedikasikan diri dia dengan peribadatan hanya kepada Allah yang telah menciptakan dan yang memberikan rezeki kepada dia. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Allah kaya, terpuji. Wallahu ghaniyyu wa antum fuqara'u. Wa antumul fuqara'u. Allah yang maha kaya dan kalianlah yang fakir. Qul aghairallahi ittakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yud'imu wa la yud'am. Katakanlah, apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sebagai pelindung? Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang memberikan makan dan dia tidak diberikan makan. Maka berdasarkan ayat-ayat ini, apabila seorang hamba mengetahui bahwa mereka memiliki khalik, yang khalik ini goni, maha kaya, dan sang hamba sudah mengetahui bahwa dialah yang fakir dan dia adalah yang hamba, maka sudah menjadi konsekuensi darinya bahwa dia harus menyembah Allah Ta'ala tersebut. Jadi ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibn Abil Iz al-Hanafi ini, ayat-ayatnya ini ya, ini menunjukkan beberapa hal atau beberapa poin dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti ada berapa poin bahwasanya Allah menciptakan mereka. Ya. Kemudian ya, mana lagi? Ma uridu min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah tidak minta rezeki, tidak diminta dikasih makan. Kemudian apa lagi? Innallaha warzaq, Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Kemudian apa lagi? Antumul fuqara. Makhluklah yang fakir, yang butuh pada Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah lah yang maha kaya. Allah yang maha kaya. Kemudian seterewat lagi, innallahu ar-razzaq. Allah lah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Qul awairallahi attakhidu waliyan fatiru samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dinafikannya dijadikan tandingan bagi Allah dalam hal peribadatan. Padahal Allah yang memberikan rezeki dan tidak minta diberikan rezeki, tidak meminta diberikan makan. Ya. Maka pernyataan beliau di sini ar-razik maknanya apa? Maknanya razik tafarrada birrizq. Dialah Allah yang maha tunggal dalam mengatur dan memberikan rezeki. Nah, kemudian mana lagi? Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dzar, ya ibadi wahai ambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya ya, seluruh kalian dari awal kalian hingga akhir kalian, seluruhnya kalian dari awal kalian sampai akhir kalian, insakum wa jinnakum, manusianya kalian maupun jinnya kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, ya, mereka semua berada di atas ketakwaan orang yang paling takwa kalbunya di antara kalian. Rajulin wahidin minkum mazada dzalika mulki fi mulki syai'an. Maka hal tersebut tidaklah menambahkan kekuasaan dariku sedikit pun. Ya ibadillau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang di awal kalian dan di akhir kalian, manusianya kalian maupun jinnya yang ada di antara kalian, kanu ala afjari qalbin qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya, masing-masing personnya itu, jinnya, manusianya dari awal sampai akhir, semuanya itu adalah yang paling kolbu yang paling durhaka. Seperti semuanya itu berada pada situasi kolbu yang paling durhaka. Seperti yang kolbu yang paling durhaka di antara kalian. Tarala Fir'aun. Semua manusia seperti Fir'aun. Semua manusia seperti Fir'aun. Jinnya juga seperti Fir'aun. Maka kata Allah, mana qasadzalika min mulki syai'an. Hal itu pun tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadillau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya awal makhluk yang ada awal di antara kalian yang akhirnya, manusianya maupun jinnya, qamu fi sa'idin wahidin, dia berdiri di atas satu tempat yang tinggi, fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku pun memberikan setiap orang permintaannya. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Maka hal itu pun tidak akan mengurangi apa yang ada di pada perbendaharaan yang ada di sisiku. Sebagaimana melainkan sebagaimana berkurangnya air laut karena jarum ketika dimasukkan ke lautan. Berkurang gak air laut? Itu masukin jarum biar airnya ada yang nempel tuh dikit. Gak berkurang sedikit pun. Masih ada waktu gak? Umitun bila makhafah ba'isun bila masyarakat. Cukup deh. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi nanti. Ya kalau ada yang mau bertanya